المسلمات والمؤمنات إلى الله تعالى يقبل علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من ضرائبهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى ميلة أن الله تعالى يجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين بعلمهم على هذه النية لحظة النبي الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم. اذا كل خلق قدر ويكتب وبلى بدين وجرى الزاهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين، وقال رضي الله عنه. Yang kedua daripada sifat 20 yang diwajibkan Allah kepada semua muslimin muslimat yang balik berakal meyakinkannya beserta dengan dalilnya untuk kesempurnaan dengan amaliyahnya atau pelaksanaannya. Setiap sifat itu dinamakan sifatnya idam. Dulu ujul sudah selesai amalannya, ingat akan Allah. Maksud ingat akan Allah yaitu melaksanakan perintahnya zahir batin, menjauhi larangannya zahir batin, sambil mengingatkan yang mengulah pekerjaan itu, baik pekerjaan yang meninggalkan yang dilarang maupun pekerjaan mengerja yang disuruh. Semua itu adalah ulangan Allah Ta'ala. Nah itu langsung setelah itu apa lagi langsung. Adapun yang kedua sifat idam itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya sadia. Arti sadia itu tidak berpermulaan. Ini wajib di hati kita meyakinkan mulai balik bahwa Allah tidak berpermulaan adanya. Bersalahan kita dan makhluk semuanya ini ada permulaannya, yaitu tiada ada. Kita asalnya asalnya tiada ada, itu kita si makhluk. Kalau Allah bukan begitu, bukan begitu. Sedia makra mustahil, nah ini tidak terima oleh akal, didahului ada. Artinya didahului sifat tiada. Kalau kan asalnya Tuhan ada, kalau ada ada, itu mustahilnya kan. Jadi kalau ada di hati menggeretik mereka itu hantu dan iblis, jangan diasih. Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Ada makhluk didahului oleh tiada itu. Nah, ini sudah satu batu loncatan. Allah tidak didahului oleh tiada. Makhluk didahului oleh tiada. Siapa yang mengadakan makhluk? Di situ ada pertanyaan. Yang mengadakan makhluk dari tiada kepada ada, Allah yang bersifat tiada tadi. Nah, kalau sudah Allah menjadikan, macam apa? Bersyukur dan terima kasih kepada Allah itu. Nah ini. Jadi barang siapa sudah kenal Allah bersifat kidam, dalilnya wal awwal. Allah yang awal dan makhluk termasuk dirinya seorang yang beriman ini didahului oleh tiada. Allah mengadakan, maka inya biar kada disuruh tetap bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang mengadakan inya dari tiada kepada ada. Artinya produk Allah Ta'ala, bukan produk ibu dan bapak. Coba lihat produk Tuhan, semua manusia yang berapa banyaknya kada sama potongan. Suara ada sama, paling mahirik. Mun sama ada, lihat aja kan. Sampai kepada mikrofon pun ada sama. Mun di bawah apa? Wow, ya. Ini orang Arab kawin, luan orang Bazar. Sudah jadi laki bini, Pak. Lembuka akarnya Arab. Wow, ya, ya orang Arab. Ujar Arab, bukan wow. Ini yang adu. Artinya cagak galak. Buka dada dulu. Ya, kada sama tatawanya kada sama. Nah, ini tatawanya kayak ini, kayak ini. Kada sama. Luas montong kada sama, luas burit pun kada sama. Nah, ini daripada daripada luar biasanya Allah Ta'ala, luar biasa. Itu kan ada sambungannya di mukhalaf takhir. Anak mengetahui luar biasa Allah Ta'ala. Pokoknya kalau sudah kita tahu makrifat kepada Allah satu sifat, itu udah gembira luar biasa. Tambah lagi satu, tambah gembira. Tambah satu, tambah gembira. Tambah satu, tambah gembira. Kalau ada kalian Allah, tambah satu bala, tambah peneng. Tambah satu, tambah peneng. Tambah satu, gila. Nah itu. Wah ini maling, ini banyak kalian hadir. Maling banyak kalian hadir hari ini. Tadi aku bukan dalam polisi dan sudah siapkan. Hati-hati, maling handphone, maling ano, dompet. Hati-hati, nyawa, jangan menyakiti hati Unda. Unda sudah memasang, siapa menyakiti hati Unda, dibalas Tuhan mungkin lah, dunia harap. Juhan, taubatlah, jangan lagi nyuntun-nyuntun handphone lah. Di mana bergurung-gurung di pintu gerbang itu, di situ saja bisa nyuntun handphone lah. Niatnya bujur-bujur datang ke sini, jangan cari malu. Ayo siap, entel-entel dari sekumpul dan entel-entel dari polisi, siap. Ayo, Abdul Fahir, siap, keliling. Kalau ada kaca, serahkan kepada yang berwajib. Jangan kepada yang sunat. والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والناهون عن المنكر artinya هو الأول الله تعالى juga yang terdahulu itu dalilnya yang wal akhirnya lain pulang kita akan bicarakan itu wal awal ia yang awal. Kalau dimaknai wal akhir lagi kita sambung, tapi ini bukan kita bicara dalam dalil kitab, bukan dalil kitab itu wal awal itu aja. Wal akhir Tuhan yang akhir. Napa maksudnya Tuhan yang akhir? Lah, Habib Usman membuat di sini tentu ada rahasianya. Nah, jadi disebut Allah Ta'ala akhir karena makhluk semua dari sini. Disebut sidin akhir karena semua makhluk kembali kepada sidin. Itu kalau ada pertanyaan, kenapa Allah diberi nama al-awwal? Karena makhluk semua dari sidin. Kenapa Allah namanya akhir? Karena semua makhluk kembali kepada sidin. Paham? Nah, bagaimana kita mulai tawaf dari mana? Dari mana? Dari Hajar Aswad. Akhirnya dari Hajar Aswad. Itu juga kan? Hah? Nawaitu ayo. An atufa inda hadzal bait sab'ata aswaqin lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sini juga. Masya Allah. Dari situ ke situ, itu udah sangat bagi orang yang hendak umroh. Ingatkan di mana awal, di mana akhir. Berarti kita dari situ ke situ. Rasul itu baitullah, rumahnya Allah. Bukan Tuhan di dalam situ. Nah, itu kena mukhalafah. Mukhalafah itu kan. Tapi supaya kita melihat rumahnya yang disandarkan kepadanya karena memuliakan baitullah didapatkan kepada Allah baitu supaya kita terkenang akan yang punya rumah itu seperti kita melihat rumah guru terkenang guru di situ seperti sahabat melihat keimanan ingat benar Rasulullah biasa Rasulullah di situ walaupun beliau tidak ada lagi. Itulah agar Rasulullah bekas Rasulullah supaya kita itu memusyahadah Rasulullah di situ melihat bekasnya ingat kawan bayangan beliau terbayang beliau di sana Tapi Abdul Wahab Abdul Wahab menutup semua asar itu, sehingga kita sekarang ini tulak haji dan ke Madinah tidak lagi dibawa ke tempat-tempat bersejarah itu. Bahkan dijaga siapa para pas itu dipukulnya. Itulah keadaan negara yang sudah menjadi Wahabi di atas dari Muhammadiyah asli. Kita khawatir Indonesia akan berbalik seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Marilah berdoa setiap malam, mudah-mudahan bendera Ahlussunnah wal Jamaah tetap berkobar di negara yang tercinta, yaitu Baitul Thayyibatun wa Rabbul Ghafur, insyaallah. Jangan sampai turun kawatun runtuh dapur. Hidup Indonesia. Ada sambungan ayat lagi tersembunyi di situ, cuma makanya tertulis maksud tersembunyi. Wa barahir wal baqir, huwa al awal wal akhir wa zahir wal baqir, huwa al awal wal akhir wa zahir wal baqir, huwa al awal wal akhir wa zahir wal baqir. Allah Ta'ala awal karena makhluk dia, Allah Ta'ala akhir makhluk kepada dia. Wallahi fi qalbil mu'min, Allah Ta'ala jelas di dalam otaknya orang yang beriman. Wal batin fi qalbil kafir, Allah Ta'ala tertutup di hati orang kafir. Sebab itu dia tidak melihat hatinya kepada Allah Ta'ala kalau dia tidak mengikrarkan akan wujudnya Allah kafir. Jadi wal awalu karena makhluk dari beliau, wal akhir makhluk kepada beliau, wal zahir fi qalbil mu'min wal batin fi qalbil kafir. Sudah dicatat. Alhamdulillah. Kemudian maka patut bagi mukmin mutaqid ini sebagai penyempurnaan ma'rifat. Kalau sudah kenal Allah Al-Qidam artinya sedia dan mustahilnya di dahulu Adam dari huwal awalu sudah selesai. Tinggal lagi untuk kesempurnaan ma'rifat itu nang ini lah. Patut bagi mukmin mutaqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Jadi syukur kenapa? Yang menjadikannya. Ya. Kita asal pada lalu Allah menjadikan. Nah, itulah yang disyukuri. Artinya bukan produk ibu dan bapak, bukan produk super nih. Kalau dokter-dokteran kita kata jumlah aja kita, oh ini super laki, ini semua bumi, bini. Lalu dibuat di dalam tabung, marahnya bayi tabung, berarti si Amerika itu nong ulah manusia. Orang ini masing-masing mengaku Tuhan. Dan orang Islam disuruhnya jadi murid inya. Jadi berarti inya bisa mengulah manusia dengan mencampur supermi-superma. Supermi-superma itu ulahan siapa? Ayo jawab sekarang duwe. Ujar orang Betawi. Ada kawa. Anak muling ini kalau kebulah. Nampak ulah obat kiri dertah kalau menggoreng waktu ulah. Bujur kada. Nah ini kita serius. Kadang-kadang nampak ulah obat tidur ni tuh ni tenang stres. Kena kau bulan menggoreng ni kan nak bulan goreng, kau nak gorengnya nak goreng. Dia kawat kan? Nak kau nak nangon, kau lah 4 pas, kau 8 bayar. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Anak alai dibuat tau lagi ya. 40 hari ke malam kada guring mutala aja gilaan kali saja. Jangan alim. Anak suge, sikap suge haram masuk penjara kenapa korupsi KKN. Batas jera. Hah? Nak bisa handphone mantan gitu lah. Ketahuannya ente. Ha. Sudah sesuai dengan motor gulik nah tangan. Iya, pondokan sekali seorang menyuruh tampar iya enggak. Pecah dong. Pondokan mungkin menampar ini dia mau nampar bawa ramai tak. Jadi ramai tak walau dan wahab ramah. Oh. handphone ya belum beroperasi. Ini kenapa boleh keringan beroperasinya? Hati-hati lah. Jadi kita tidak boleh buruk sangka. Ingatkan, kita tidak boleh buruk sangka, tetapi kita disuruh waspada. Itu kata-katanya luar biasa itu. Ya kalau orang menjual itu larang bagaimana itu. Tidak boleh buruk sangka, curiga, tapi diwajibkan siaga. Siaga. Jadi masing-masing isi harta siaga dan hartanya. Kalau perlu ambil isi sepatu, bawa sepatunya kemari, tapi buat di dalam bakul. Nah, jadi kalau beranangan, ini apa boleh kalau bersanda. Maling sanda diberi peluang. Kalau jadi paparis semalam, jangan diberi kesempatan. Ya lah, jangan diberi gerak. Ah, jangan diberi gerak. Kalau orang pun tahu bahaya lagi harus. Itu kita harus pakai taktik. Nah, pada hebat, kita naik. Tangan pada jawabannya, tangan orang, tangan pada hebat, kita naik. Taktik, ngerenetek. Taktik, tok, wow. Apa arti syukur? Pertama, ingat bahwa itu dari Allah. Itu tadi kejadianku, kejadianku dari Allah. Satu. Dua, gembira hati kepada Allah itu. Tiga, mengucap puji-pujian dengan lidah kepada Allah itu. Empat, melaksanakan perintah Allah. Artinya, menggunakan badan ini untuk yang diridhoi Allah. Empat itulah artinya rukun dari pada syukur yang biasa disebut-sebut oleh orang mubalek bersyukur, bersyukur, bersyukur. Nah, jadi kita ini jangan menyambat saja syukur kepada Allah. Takut orang, apa syarat bersyukur? Yang bertakut itu pihak, orang kau tahu juga. Bahaya. Masya Allah. Ingat aja, sudah sampaikan catat sudah. Sifat yang kedua wajib diyakini ngarannya ki tidak artinya tidak berpermulaan mustahil berpermulaan dalil wal awwalu untuk kesempurnaan amalannya bersyukur bersyukur kepada Allah karena Allah menjadi apa artinya ingat si hati bahwa kejadian itu dari Allah satu dua gembira hati kepada Allah itu ingat perkataanlah gembira kepada Allah lah jangan gembira kepada Allah kalau gembira kepada Allah Allahnya membacakan ke lain pusing gembira kepada Allah tiga lidah memuji kepada Allah alhamdulillah wa syukurillah bakal hamduka macam-macam nah empat nang dijanjikan Allah awak ini digunakan apa yang diridhoinya nang kada jadi presiden jangan digunakan awak ke situ seperti jadi maling perampok alhamdulillah kan jatuh ini hampir jadi maling tapi jadi perampok ada peningkatan benarnya kalau zaman bahari korupsinya misalnya 50%, wajah ini 100%. Mungkin tahun 2004 200 lagi meningkat, jadi yang menonjol itu korupsinya bukan bangunannya. Ini misalnya terjadi saja juga. Bahkan manusia melihat semuanya dari orang yang petangan sampai orang di bawah tahu semuanya. Kalau kau sembunyi dan manusia, kalau kau sembunyi bagi Tuhan Allah. Ingatkan ayat Quran yang dibaca waktu aku sakit-sakitan membaca ayat yaitu semua yang isya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh nah ini sakitnya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah apa yang kita zahirkan di luar anggota apa yang kita sembunyikan di pikiran atau di hati kita semua akan dihisab Allah dibalas Allah ingatkan pulang ma yalfiru min qawlin illa ladayya raqibun atin kiri kanan kita ada intelijen Allah Ta'ala merangkap jadi sekretaris, yaitu Rabb dan Adib. Manusia kalau ada imannya bahwa apa nabi hatinya, apa nabi anggotanya, semua akan dibalas Allah. Baik dibalas baik, jahat dibalas dengan siksa. Di samping itu, ada bisa bersembunyi, karena Allah telah bersifat mengetahui, melihat dan mendengar, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengirim makhluknya Rabb Adib sebagai melihat, mengawasi dan mencatat. Ini kiri kanan. Ditambah lagi perkuatan pertahanan untuk kita jangan sampai salah gawe samuna ya rabbal alamin. Wa ja'a qatlul maut bil haqq. La kama kunta min mustahid. Mati akan mendadak datangnya. Walaupun orang itu garing, tunggal ikitan mati, namanya mendadak jiwa. Sebab roh keluar itu memang mendadak sekaligus. Kalau nama tadi tunggal ikitan itu masih di dalam. Keluar pada habisannya itu namanya mendadak. Nah, kalau ditambah ini lagi, insya Allah manusia insaf dan sadar. Laki-laki bertanggung jawab atas bininya dan anaknya. Si anak bakti kepada ibu bapaknya. Si istri taat kepada suaminya. Si guru ikhlas mengajar muridnya. Si murid taat kepada gurunya. Apabila sudah imannya ada bahwa apa yang di luar, apa yang di dalam, semua akan dibalas Allah. Dan sekretaris Allah Ta'ala serta intelijen Allah Ta'ala ada di kiri kanan Rakib dan Hakib. Kemudian pasti akan kembali kepada Allah menerima apa hasil amalannya itu, baik yang di dalam maupun yang di luar. Insya Allah menjadi baik manusia itu. Tidak ada lagi yang kong kelingkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabbi wa hadal burud. Kada ada lagi yang kong kelingkong itu ada lagi. Terlalu juga ada lagi. Guru sorong tak naik, tengkong. Sorong ini kada ingat, nang sorong pijah. Nang sikungnya berkurap, nang sikungnya berburut. Mahina lah peguruan. Baca tiga timber. Assalamualaikum. Kong ini sudah memahamkan keguruan. Assalamualaikum. Kong. Jal guru kan yang gampang guru pintar. Waalaikumsalam. Kan nasi pintar sudah. Bakurap di. Nang bakurap. Wahajal guru. Buka dada. Maksudnya jangan wali berguruan walaupun guru tetap tengkong, walaupun guru berjalan kayak ini nah. Jangan diulu-ulu. Jangan diulu-ulu perguruan. Hai, nabi paling bekerja ulama ummati kami ya Bani Israil. Ulama umat kok pangkatnya sama lawan semua nabi di zaman dahulu. Nang kaya mako bintangnya lah. Semua bintang-bintang yang ada di bahunya nabi-nabi yang dahulu itu ada di awak ulama umatku. Hati-hati. Matinya menghendak mati beriman dan peguruan taat-taat. Orang-orang banyak dicabut imannya ke Tuhan dan guru. Waktu sakaratul maut dicabut iman. Murid Rasul Anwar yang masih ada jaga bujur-bujur. Nah sudah tahu wasiat sirin laksanakan. Kasihan kalau kina ketulahan dan kasihan. Dan kasihan anak-anak kita yang empat sekolah ada mendapat berkat ilmu. Ilmunya tidak dapat, berkatnya hilang. Ya Allah, kalau kita berpikir kesalahan sedih. Keadaan sekarang sedih kalau kita melihatnya. Allah. Tapi laisa alaika hudahum in alaika illa balak. Di saat saya menyampaikan, walaupun kita dimusuhi, walaupun kita garing mulai dahulu sampai sekarang, rombongan mereka tidak pernah asuhan ke rumah kita dalam. Sampai sekarang bubuhannya itu ada dalam rumah. Coba datang di mana anda syukur kepada Allah. Nah ini nanti aku masuk akal. Lawan-lawan pecungkungnya sudah kada terima kasih. Apalagi lawan-lawan pecungkung, Allah Ta'ala itu kata baikong hendak bersyukur dengan Allah lawan pengguruan dan baikong di hadapan ini kata dia bersyukur, kata berterima kasih apalagi lawan Tuhan malam yaskurillah, lam yaskurillah siapa kata berterima kasih lawan manusia, artinya lawan pengguruannya maka lawan Tuhan, kurang manggilnya kata kawainya.